Sekiropi ya ilahi, ampunilah hambamu ini yang bersalah berdosa dalam hidup ini. Muramnya malam dalam sujud air mata, dan merindu dan berharap rahmat dan cintamu. Allah ya Rabbana, Allah ya Rabbana, Allahu ya Karim, Allahu ya Azim, ampuni, ampuni hambamu ini. Allahu ya Karim, Allahu ya Azim, maafkanlah kami salah hilaf ini. Waktu yang begitu cepat berlalu, menggilas hariku, menggilas wajahku, jatuh bangun aku terlempar tak pasti, bersujud aku kepadamu. Ampuni, ampuni hambamu ini. Allahu ya Karim, Allahu ya Azim, maafkanlah kami, ampuni. Ya Rabbi, ya Ilahi, ampunilah hambamu ini yang bersalah berdosa dalam hidup ini. Ampuni ya Rabbi, ampunilah hambamu ini, maafkan segala